sampai pagi hani nyemada po pedo lebih dari minggu jahani manom sampai pagi hani nyemada po pedo lebih dari minggu ku tunggu tunggu hani kami hani bidang api daya bagi dunia aduh saya.